Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan keempat dari kitab Wada'ur Rasul li Ummatihi, pesan-pesan terakhir Rasulullah untuk umat beliau. Dan tiga pembahasan sebelumnya ini merupakan mukaddimah, pendahuluan-pendahuluan sebelum masuk seputar wasiat-wasiat Nabi di akhir-akhir kehidupan beliau untuk umatnya. Dan wasiat itu akan tersampaikan dalam kitab ini, dalam pembahasan yang keempat yang mulai akan kita masuki. Dan wasiat-wasiat itu sudah saya sampaikan di khutbah Jumat, di khutbah Id kemarin. Berarti kajiannya sudah selesai ya. Baik, kata Syekh menyebutkan rahimahullah, al-mabhatsu ar-rabi' Wada'uhu li ummatihi wa wasayahu fi hajjatil wada'. Peninggalan Rasulullah untuk umatnya dan wasiat beliau pada saat haji wada'. Pembahasan pertama dalam poin yang keempat ini, adzanuhu fin nasi bil haji, pengumuman kepada manusia untuk melaksanakan haji. Kata Syekh menyebutkan, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat penyampaian yang jelas, beliau telah menunaikan amanah dan menasihati umat serta berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar jihad, beliau mengumumkan kepada manusia dan menyampaikan kepada mereka serta memberitahu bahwa beliau akan melakukan haji pada tahun ke-10 Hijrah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 9 tahun. Yang kesemua dari masa 9 tahun keberadaan beliau di Madinah semuanya dimakmurkan dengan jihad, dakwah, dan ta'lim. Dan setelah penyampaian atau pengumuman ini, pengumuman bahwa beliau akan menunaikan haji, yang dimaksud dengannya adalah untuk menyampaikan kepada manusia tentang fardunya haji, tentang kewajiban pelaksanaan ibadah haji, dan agar mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam manasik haji beliau, dan juga agar mereka bisa menyaksikan ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan beliau. Bahkan Nabi pun mewasiatkan agar yang ikut hadir dalam pelaksanaan haji itu untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Demikian pula yang nanti akan disebutkan, wasiat-wasiat yang beliau sampaikan pun beliau selalu berpesan agar yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan juga diharapkan dengan pengumuman itu bahwa beliau akan menunaikan haji pada tahun ke-10 Hijrah, dan ini sebagai haji yang terakhir, pertama dan terakhir, agar dengannya dimaksudkan tersebar dakwah Islam dan risalah Islam sampai kepada yang dekat maupun yang jauh. Kepada yang dekat maupun yang jauh. Sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 9 tahun belum pernah menunaikan haji. Tidak pernah menunaikan haji selama 9 tahun keberadaan beliau di kota Madinah. Lalu beliau mengumumkan kepada manusia bahwa tahun ke-10 beliau akan menunaikan haji. Maka datanglah ke kota Madinah banyak manusia, di mana mereka seluruhnya berkeinginan untuk meneladani manasik hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agar mereka bisa beramal sebagaimana amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Jabir menyebutkan sekian banyak hadis. Di dalam penggalan hadis itu disebutkan, hatta idza istawat bihi naqatuhu 'alal baida, hingga tatkala unta Rasulullah sampai di Al-Baida. Al-Baida ini adalah nama padang pasir yang tidak ada apapun padanya, yang sekarang ini tempat itu menjadi bagian di daerah Dzulhulaifah. Ketika unta Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Al-Baida, aku memandang sejauh pandangan mataku orang-orang yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang berkendara maupun yang berjalan. Ini sejauh mata memandang. Di hadapan Nabi banyaknya manusia, di arah depan ini sejauh mata memandang. Di sebelah kanan sejauh mata memandang. Di sebelah kiri juga begitu. Seluruhnya, semua sisi dipenuhi oleh jammun ghafir, manusia yang banyak. Di belakang juga demikian. Disebutkan sebagian pendapat bahwa jumlah manusia yang hadir pada waktu itu sebanyak 90 ribu orang. Bayangkan di zaman itu, di zaman belum perkembangan manusia seperti saat ini, ini sudah 90 ribu orang. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jumlah mereka 130 ribu. Ada 130 ribu orang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, berada di tengah-tengah kami. Dan kepada beliau turun Al-Quran. Dan beliau tahu takwilnya. Dan tidak ada apapun yang diamalkan Rasulullah kecuali pasti kami amalkan. Lalu beliau menyebutkan hadis. Waqala, dan beliau berkata, Jabir juga berkata, hatta idza ata Arafah, hingga tatkala Rasulullah datang di Arafah, fawajadal qubbata qad duribat lahu binamirah, dan beliau mendapati tenda telah terpasang di Namirah, fanazala fiha, maka beliau singgah di tempat itu. Selanjutnya poin yang kedua, wada'uhu wa wasiyyatuhu li ummatihi fi Arafat. Pesan terakhir Rasulullah dan wasiat beliau untuk umatnya di Arafah. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, tatkala matahari condong ke arah barat, Maka beliau memerintahkan untuk didatangkan Al-Qaswa. Al-Qaswa ini nama unta Nabi. Nama unta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qaswa. Maka beliau mengendarainya. Kemudian beliau mendatangi lembah, lembah Arafah. Kemudian berkhutbah kepada manusia dan menyatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian haram atas kalian, terhormat, mulia, sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un. Ketahuilah, semua perkara jahiliyah diletakkan di bawah kedua telapak kakiku. Artinya, semua perkara jahiliyah, dan al-jahiliyah ditafsirkan al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kullu ma khalafa kitab Allah wa sunnata rasulillah. Semua perkara yang menyelisihi kitabullah dan sunnah rasul, maka itu dikatakan perkara jahiliyah. Dikatakan dan disebut dengan perkara jahiliyah. Maka semua perkara jahiliyah telah diletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah telapak kaki beliau. Artinya, perkara jahiliyah, segala perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah telah dihinakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengamalkan dengan sesuatu atau mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, berarti dia telah beramal dengan sesuatu yang hina dan rendah, yang telah diletakkan Nabi di bawah kedua telapak kaki beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berkata dalam lanjutan wasiat ini, wa dima'ul jahiliyati maudhu'un, urusan darah ala jahiliyah telah digugurkan, telah dihapuskan. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina dama ibni Rabi'ah ibni al-Harith. Dan sesungguhnya awal darah yang kami gugurkan dari darah-darah kami adalah darahnya Ibnu Rabi'ah Ibnu al-Harith. Kana mustardian fi Bani Sa'ad. Dia mencari ibu susu di Bani Sa'ad. Ini di daerah Bani Sa'diyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di saat kecil disusui di kampung tersebut, di Bani Sa'diyah. Oleh karena itu, wanita yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kecil adalah siapa? Halimatu As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Dia mencari ibu susu di daerah Bani Sa'ad, faqatalathu Hudzail, kemudian ia dibunuh oleh Hudzail. Wa ribal jahiliyati mawdu'un, dan riba jahiliyah digugurkan. Wa awwalu riba adha'u ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Dan awal riba yang kami gugurkan dari riba kami adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu mawdu'un kulluh, semuanya digugurkan. Semua perkara ini di dalam Islam atau sejak datangnya Islam dihapuskan. Lalu Rasulullah menyatakan, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan kaum wanita. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini urusan kaum wanita. Kalau tidak didasari dengan takwa, hancur berantakan rumah tangga. Nah, dari apa yang sudah kita gambarkan, wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita berusaha untuk meluruskannya, yakni menggunakan cara-cara yang keras dan kasar, kita akan mematahkannya. Tapi kalau dibiarkan, diberi kebebasan dan keleluasaan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, mengikuti selera wanita, akan senantiasa dalam keadaan bengkok. Sementara setiap kita memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rakyat yang kita pimpin dalam rumah tangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang dia pimpin. Wal rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan ditanya. Ikhwan fi din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya rumah tangga, jangan berpikir sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang, na'am, bahwasanya berumah tangga itu enaknya cuma 70%. Terus yang 30% enak sekali. Jadi seakan-akan tidak ada problem dalam rumah tangga. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala menyatakan, إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَقَدْ رَكِبَ الْبَحْرَ. Kalau seorang telah menikah, berarti dia telah mengarungi samudra, lautan yang luas. Namanya lautan yang luas yang akan kita seberangi, tidak selamanya musim itu musim tenang saja. Angin sepoi-sepoi yang datang bertiup, merasa nikmat rasanya lah. Akan ada musim di mana ombak dan gelombang datang menerpa, angin taufan menghempaskan kita. Berarti butuh kepada kesiapan kita dalam mengarungi rumah tangga, bahtera rumah tangga. Wa idza ruziqa biwaladin, kalau diberi rezeki kelahiran seorang anak, kusirat, maka kapalnya karam, pecah. Apa kira-kira bayangannya dalam rumah tangga kalau kemudian, atau di tengah lautan kemudian kapal ini pecah? Kita tidak sekedar memikirkan diri kita, tapi bagaimana caranya kita menyelamatkan anak, menyelamatkan istri. Maka demikian dalam kehidupan rumah tangga, jangan hanya berpikir tentang dirimu, ya, tentang keselamatan dirinya, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, anak dan istri-istri kita juga harus diselamatkan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, rumah tangga bukankah kita ingin menyatukan visi dan misi dari tadinya dua orang yang tidak pernah saling mengenal, tidak tahu tabiat masing-masing, tidak tahu kesukaan dan apa yang dia tidak suka masing-masing, tidak paham. Yang satu urusan masakan, karena orang Madura senangnya asin-asin. Yang satu karena orang Jawa Tengah senangnya yang manis-manis. Kalau ingin masing-masing saklek dengan kebiasaannya ini, kemudian tidak mau mengalah, tidak mau mempertemukannya, ini berat. Akan terus terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Dan ingat, barakallahu fikum, jangan sampai muncul dalam rumah tangga kita, na'am, seorang yang kalau bergaul dengan orang lain, masya Allah, luar biasa. Na'am, amirul majlis, menjadi amir dalam majlis, menjadi orang nomor satu yang sanggup membuat semua orang yang ada di majlis itu ketawa terbahak-bahak. Tapi di rumahnya jarang istri dan anak-anaknya sampai terkekeh-kekeh dengan kelucuannya. Yang ada di rumah muka garang terus. Ya, seakan-akan yang ada di rumah cuma perintah dan larangan. Ini di rumah. Sampai-sampai keluarga dan anak-anaknya berharap, semoga Abi cepat safar pergi dari rumah. Kalau sudah Abinya safar, semoga Abi tidak cepat kembali ya. Ya subhanallah, rumah tangga macam apa ini? Hendaknya kita dalam rumah tangga menjadi orang yang sangat dirindukan. Kalau sudah mau pergi, sedih rasanya mau pisah sama Abi. Kalau sudah berlalu dua hari, kepengen Abi cepat pulang. Masya Allah. Ini adalah tipe suami yang Masya Allah. Coba kita renungkan diri kita masing-masing. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun dalam rumah tangga beliau biasa bercanda. Biasa bercanda. Nah. Kemudian Rasulullah melanjutkan nasihat ini, walakum alaihinna alla yuti'na firasyakum ahadan takrahunahu. Dan kalian punya hak yang wajib untuk mereka tunaikan, bahwa tidak boleh untuk menginjak tempat tidur kalian seorang pun yang tidak kalian suka. Maknanya disebutkan dalam catatan kaki, tidak boleh bagi seorang istri untuk memberi izin kepada siapapun untuk masuk rumah suaminya, baik laki-laki ataupun wanita, yang suaminya tidak suka orang itu menginjak rumahnya. Bukan maksudnya zina. Bukan maksudnya zina. Karena zina itu haram. Baik suami suka ataupun dia tidak suka. Karena jangan sampai iyadan billah ada suami yang membolehkan. Naam, apalagi menjual, na'udzubillah. Naam, maka maknanya adalah bahwa kewajiban seorang istri, dia tidak boleh memasukkan siapapun, mengizinkan siapapun masuk rumah suaminya, baik laki-laki maupun wanita, apalagi laki-laki tentunya, siapapun yang tidak disukai oleh suaminya. Misal, dia tahu bahwa si fulanah ini tipe orang yang suka berghibah. Dan dia tipe orang yang mudah mempengaruhi orang dalam rumah tangga. Suka melakukan namimah baina zaujain, antara suami istri. Maka dia sudah mewaspadai tabiat satu orang ini. Maka dia berpesan, saya tidak suka kalau dia datang ke rumahmu. Haram hukumnya bagi seorang wanita untuk memasukkan wanita itu tanpa izin dari suaminya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah menyatakan, fa in fa'alna dzalika fadribuhunna dharban ghair mubarrih. Kalau mereka ternyata melakukannya melanggar, bermaksiat kepada suaminya, termasuk dalam urusan tadi, karena konteksnya masih bersambung, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Tentunya pukulan itu pilihan paling terakhir. Maka metode barakallahu fikum dalam menghadapi wanita dan pelanggaran yang dilakukan kaum wanita istri adalah nasihat, nasihat, nasihat, nasihat, terus bersabar dengan nasihat. Kalau nasihat dengan kelembutan sudah tidak bermanfaat, boleh ditingkatkan kepada yang lebih keras. Kalau ternyata nasihat dan teguran dengan yang keras belum juga, boleh dihajar, diboikot. Namun Rasulullah berpesan, wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot, tidak menyapa kecuali di dalam rumah. Jangan kemudian pergilah ke rumah orang tuamu. Itu bukan jalan yang bagus. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan agar boikot itu jangan dilakukan kecuali di dalam rumah? Ya agar tidak banyak yang tahu bahwa terjadi perselisihan, persoalan dalam rumah tangga kita. Biasanya pihak-pihak lain akan mulai muncul. Bahkan biarpun bukan orang lain yang tahu, sekedar orang tua, ayah, ibu, saudara dia, itu pun sudah mulai akan banyak yang merasa membela, menyalahkan suaminya. Terus akhirnya pikirannya terganggu. Semakin merasa dia benar, semakin memojokkan suaminya, semakin merasa mendapatkan alasan, mendapatkan uzur, berarti memang dia yang salah. Ini akan semakin menjadikan persoalan semakin rumit, bukan menjadi solusi. La tahjur illa fil bait. Seorang wanita salihah yang memang dikabarkan Nabi tentang sifat wanita salihah dan sifat wanita ahlul jannah, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum min ahlil jannah, wanita kalian dari ahlul jannah adalah al-walud, al-wadud, al-a'ud, yang peranak. Bisa dilihat dari saudara-saudaranya. Al-wadud, yang penyayang, dan al-a'ud, yang cepat kembali. Dia akan berkata kepada suaminya, tadinya suaminya masya Allah ramah luar biasa, romantisnya minta ampun. Sampai-sampai suaminya sering bilang bahwa dia tidak sanggup memejamkan matanya jika bukan istrinya orang terakhir yang dia lihat. Masya Allah, luar biasa ini suami. Tapi kok malam ini beda? Naam, yang dilihat cuma tembok saja. Dia lebih senang lihat penggorengan dibandingkan muka saya. Ini beda ini sudah, bukan biasanya. Bukan tipe dia suamiku yang di malam hari ini. Maka seorang wanita salihah akan berkata bahwa, wahai suamiku, aku tidak akan mungkin bisa memejamkan mataku sampai engkau ridha kepadaku. Artinya ketika dalam rumah tangga, barakallahu fikum, mudah untuk memulai komunikasi ketika hajar itu dilakukan di dalam rumah. Dan ingat bahwa pukulan itu jalan terakhir. Wanita, jangankan dipukul dengan pukulan tangan ataupun alat, dipukul dengan ucapan itu sudah sangat menyakitkan. Bukankah wanita dikatakan perasaannya lembut? Naam. Iya, perasaannya lembut. Disindir sedikit sudah masya Allah. Naam. Kalau sampai dipukul, belum tentu 20 tahun melupakan bekas pukulan tersebut. Ikhwan fillah barakallahu fikum, sudah 31 menit. Insyaallah sampai di sini penjelasannya. Dan mulai kajian ini, barakallahu fikum, kita akan mengawali dengan atau mengiringkannya dengan pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan. Tafadhalu barakallahu fikum, di situ ada pakai mikrofon mana? Nah, yang mau disampaikan tafadhalu sebatas yang ana bisa, jika ana bisa menjawabnya saya jawab, jika tidak bisa saya akan tanyakan kepada ustaz saya yang lainnya. Jazakumullahu khairan.